Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan kajian pada kitab Riyadus Salihin bab fil hasi ala suwarin wa ayatin makhsusatin, bab tentang motivasi terhadap beberapa surat dan ayat yang tertentu. Dan kita telah menyebutkan hadis tentang surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan kita telah mempelajari sedikit tentang surat Al-Falaq beberapa ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Pada ayat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, di sini menjelaskan tentang bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari kejelekan an-naffatsat, para wanita penyihir. Fil uqad, yang mana mereka meniup pada buhul-buhul mereka. Ketika mereka mempraktekkan ilmu sihir mereka, barakallahu fikum, mereka menggunakan media berupa buhul-buhul, ikatan-ikatan, tali-tali. Barakallahu fikum, dan mereka meniup pada buhul-buhul tersebut. Sebagaimana yang pernah mereka atau sebagian dari mereka yang berbuat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi pernah terkena sihir. Dan dikatakan oleh para ulama, walaupun pada ayat ini disebutkan dengan lafaz muannats, naffatsat, dengan lafaz mu'annas, yakni perempuan, wanita-wanita penyihir yang meniup di dalam buhul-buhul. Wa illa, di sana juga ada para pria yang menjadi penyihir. Barakallahu fikum. Dan tentunya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Kenapa disebutkan di sini dengan lafaz muannas? Dijelaskan oleh para ulama dikarenakan mayoritas dari mereka adalah dari kalangan para wanita, dari kalangan perempuan. Wa illa, di sana juga ada pria yang melakukan praktek sihir tersebut. Sehingga oleh karena itu, secara makna an-nafasat, barakallahu fikum, itu juga berlaku kepada pria ataupun juga wanita. Wanita yang menjadi ahli sihir, begitu juga dari kalangan pria. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan para penyihir tersebut. Dan pada ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan hasid, seorang yang hasad apabila dia berbuat hasad. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya hasid di sini adalah al-ain. Al-ain, barakallahu fikum, kejelekan yang diakibatkan oleh pandangan mata. Naam. Barakallahu fikum. Apalagi kejelekan mata tersebut muncul akibat dari rasa iri, dari rasa dengki yang ada pada dirinya. Sungguh orang ini sungguh sangat asyirril, sangat berbahaya dan sangat jelek sekali. Yang mana dia tidak menginginkan kebaikan untuk orang lain. Nah, ini orang hasad. Sama sekali tidak menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dia hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya saja. Nah, padahal di antara kesempurnaan iman, barakallahu fikum, antuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. Engkau harus mencintai kebaikan untuk didapati oleh saudaramu sebagaimana engkau juga menginginkan untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Ini termasuk salah satu di antara kesempurnaan iman. Al-hasid, orang yang hasad, sama sekali tidak memiliki sifat ini. Jangankan menyenangi untuk kebaikan pada saudaranya, melihatnya saja dia tidak senang. Barakallahu fikum, apalagi kebaikan tersebut ada dan didapati oleh saudaranya. Ini bahayanya orang yang hasad tersebut. Nah, sehingga apabila dia mendapati saudaranya mendapatkan sebuah kenikmatan baik berupa harta, kedudukan, posisi, ilmu, anak, istri, dan yang lainnya, maka akan muncul dari dirinya yang sangat jelek tersebut sebuah perasaan yang sangat berbahaya. Naam. Apalagi di samping itu, naam, barakallahu fikum, dengan pandangan mata yang jelek tadi. Barakallahu fikum, dan ini mendatangkan mudarat. Pandangan mata yang disertai dengan hasad. Naam, ini juga barakallahu fikum mendatangkan madarrah. Sehingga oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepadanya dari pandangan tersebut. Terlebih muncul dari seorang yang hasad. Dan tentunya ikhwani fiddin, madarrah tersebut, kejelekan tersebut tidak akan terjadi melainkan atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, atas takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ikhwan fiddin, dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya, wa min syarri hasidin idza hasad, tsumma qala idza hasad li annal hasid qad la yahsud. Dikarenakan orang yang hasad, naam. Kita ulangi, kita sebelum kita lanjutkan, maksudnya kita pahami dulu makna secara umum dari ayat ini. Wa min syarri hasidin, dari kejelekan orang yang hasad, idza hasad, apabila dia berbuat hasad. Nah, perhatikan lafaz idza hasad, apabila dia berbuat hasad. Li annal hasid qad la yahsud. Kadang orang yang memiliki sifat iri dan dengki di dalam dirinya, kadang dia tidak melakukan perbuatan hasad tersebut. Lakin idza hasad wal'iyadu billah, akan tetapi apabila dia merealisasikan sikap hasad tersebut, ta'adda syarruhu ghairahu, maka kejelekannya akan menimpa kepada orang lain. Barakallahu fikum. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَدْ بِالْآيَةِ الْحَاسِدْ الْعَائِنْ وَغَيْرُ الْعَائِنْ. Dan ayat ini bisa dimaknakan dengan dua makna. Yang pertama, الْحَاسِدْ الْعَائِنْ, orang yang hasad yang disertai dengan pandangan mata yang disertai dengan hasad, pandangan kekaguman yang disertai dengan hasad, wa ghairul a'in, ataupun murni hasad tanpa ada penyakit a'in dari dirinya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, na'am, makna wa min syarri hasidin idza hasad ada dua, na'am, kurang lebihnya. Yang pertama adalah al-hasid yang disertai dengan penyakit al-ain, dengan pandangan mata. Yang kedua, al-hasid yang murni tanpa ada al-ain. Naam. Mana yang paling berbahaya? Tentunya al-hasid al-ain. Barakallahu fikum. Di sana dia, di samping dia hasad, kemudian juga disertai dengan penyakit al-ain yang tentunya akan mendatangkan madarrah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Pada ayat atau pada surat Al-Alaq ini, padanya terdapat dalil tentang bahwasannya sihir itu ada. Nah, sihir itu ada dan dapat mendatangkan naam kejelekan dan memiliki pengaruh. Nah, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang naam al-aqlaniyin, orang-orang al-aqlaniyin, naam yang lebih mengedepankan akal dalam urusan agama tanpa melihat kepada dalil, nas-nas yang sahih, baik dari Al-Quran ataupun sunnah, mereka lebih mengedepankan akal. Apabila bertentangan antara dalil dengan akal, maka mereka lebih mendahulukan akal. Mereka menentang akan keberadaan sihir. Nah, mereka menentang keberadaan sihir dan pengaruh dari sihir tersebut. Maka di sini terdapat bantahan bahwasanya sihir itu ada. Nah, sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari kejelekan tukang sihir yang meniup kepada buhul-buhulnya. Nah, dan juga disebutkan di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatin wa la mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka akan tetapi para syaitanlah yang kafir yang mengajarkan kepada manusia perbuatan-perbuatan sihir. Dan bahkan disebutkan di situ pengaruh dari sihir tersebut. Di dalam ayat tersebut, ma yufarriku nabihi bainal mar'i wa zawjih, di antara pengaruh sihir tersebut, naam, mampu memisah antara suami dan istri. Mampu memisah antara suami dan istri. Ini di antara pengaruh dari sihir tersebut. Dan tentunya, wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan para penyihir tersebut tidak akan mampu untuk memudaratkan seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat tersebut ditetapkan bahwasanya sihir itu ada dan bahwasanya sihir tersebut memiliki pengaruh. Dan bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan sihir atau terkena sihir dan beliau pun merasakan pengaruh dari sihir tersebut. Naam. Dan di sana ada hikmahnya. Di sana ada hikmahnya. Yang pertama adalah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Kemudian yang kedua, nah bahwasanya sihir itu ada dan memiliki pengaruh. Salah satu di antara pengaruhnya menimpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan diriwayatkan ketika beliau terkena sihir, nah Jibril membacakan dua surat ini, yakni surat Al-Alaq dan surat An-Nas, naam, kepada Nabi Muhammad SAW, dan setiap beliau membaca satu ayat, maka terlepaslah buhul dari sihir tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini Asy-Syaikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah berbicara panjang lebar tentang sifat al-hasad. Nah, tidak apa-apa kita baca sebagai penambah wawasan. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat hasad ini. banyak sekali madharah dan bahaya dari perbuatan hasad ini. Di antaranya adalah karena hasad seseorang terhalangi dari al-haq. Nah, bahkan sampai terhalangi dari iman sebagaimana yang terjadi terhadap orang-orang al-Yahud. Al-hasad huwa karahatu ma an'amallahu bihi ala ghairika. Beliau mengatakan, hasad adalah tidak senang terhadap apa yang Allah berikan berupa nikmat terhadap selainmu. Wa in kunta la tatamanna zawalahu, walaupun engkau tidak menginginkan hilangnya kenikmatan tersebut dari saudaramu. Fa in tamannaita zawalahu sara ashad. Kalau seandainya engkau berangan-angan agar kenikmatan tersebut hilang dari saudaramu, maka ini lebih parah. Nah, merasa tidak senang dengan kenikmatan yang ada pada saudaramu, itu sudah perbuatan hasad. Nah, tidak senang saudaramu dapat nikmat, saudaramu mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang mencukupi. Nah, engkau tidak senang. Nah, ini sudah hasad. Apalagi ditambah dengan engkau berangan-angan dan berandai-andai supaya saudaramu, nikmat yang ada pada saudaramu itu hilang. Maka ini lebih parah lagi nih. Tingkatannya lebih tinggi. Wal hasiduna wal iyadu billah nas'alullaha al-afiyah la yahrikuna illa anfusahum. Orang-orang hasad, wal'iyadu billah, semoga Allah, kita memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Mereka tidaklah membakar kecuali diri mereka sendiri. Nah, yang dia panas-panasi justru dirinya sendiri. Al-hasid yahtariku kullama an'amallahu ala ibadi ni'matan ihtaraka qalbuhu. Orang yang hasid, yang hasad, jiwanya akan panas dan terbakar ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada sebagian hambanya berupa nikmat, hatinya merasa terbakar. Hatinya merasa panas. Fahadhal hasid wal'iyadu billah. Ini orang hasad wal'iyadu billah. Ahyanan, kadang, idha hasada bagha ala al-ghair. Kadang orang yang hasad itu sampai melakukan tindak kriminal. Nah, sampai melakukan tindak kriminal. Mencelakai orang lain. Masalan iftarada anna insanan mannallahu alaihi bimalin. Contoh, beliau menyebutkan contoh. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada seseorang berupa harta sehingga dia menginfakkan harta tersebut di jalan Allah, maka seorang yang hasid melihat orang tersebut hatinya terbakar. Begitu pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada seseorang sehingga dia atau orang tersebut yang memiliki ilmu mendapatkan posisi di sisi manusia, dia melihat dan timbul rasa hasad pada dirinya. Barakallahu fikum wal'iyadu billah. Dan kadang akibat sikap hasad tersebut, dia melakukan tindak kriminal dan bahkan sampai mencelakai saudaranya. Wal'iyadu billah. Wahada min kabairiz dzunub. Dan perbuatan hasad ini termasuk dari dosa-dosa besar. Wa qad dzammallahu al-yahud 'alaihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah, barakallahu fikum, mencela orang-orang Yahud akibat perbuatan hasad yang mereka miliki. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad, dengki kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman, terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari keutamaannya. Nah, orang-orang Yahud hasad terhadap Rasulullah dan orang-orang yang beriman, hasad terhadap para sahabat. Naam, barakallahu fikum. Akibat dari sikap hasad tersebut, naam, mereka menginginkan kaum muslimin untuk murtad. Mereka menginginkan orang-orang yang beriman kembali. Naam, kembali kepada agama sebelumnya. Murtad. Hasadan min indi anfusihim. Dikarenakan hasad yang ada pada diri mereka. Naam, barakallahu fikum. Sementara, padahal kemuliaan dan keutamaan dan kenikmatan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan, dan Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Naam. Wa anta idza hasata janaita ala man a'tahumullahul fadla. Engkau apabila engkau hasad, naam, engkau melakukan tindak kejahatan terhadap orang yang telah Allah berikan keutamaan kepada mereka. Wa janaita wa tadaita ala haqqillah. Dan bahkan engkau melakukan kejahatan terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa? Karena hak Allah yang memberikan. Yang memberikan kemuliaan dan keutamaan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila engkau hasad, berarti engkau telah mempertanyakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Telah mempertanyakan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annaka taqul, seakan-akan engkau mengatakan mastahaqqa hadzal rajul hadhihi ni'mah fatahsud. Nah, seakan-akan engkau mengatakan orang yang mendapatkan kenikmatan ini enggak pantas untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Sehingga engkau hasad. Nah, jadi orang yang hasad itu pada dasarnya tidak terima dengan takdir dan qada dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian pada hadis yang ke-1022 dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am berlindung dari jin dan dari penyakit ain, na'am, dengan lafaz-lafaz tertentu, dengan lafaz-lafaz yang beliau sebutkan. Tapi ketika turun dua surat ini yang dikenal dengan Al-Mu'awwidzatani. Surat apa itu? Al-Alaq dan surat An-Nas. Naam. Akhadha bihima wa tarakama siwahuma. Beliau berlindung dari kejelekan jin dan ainul insan, dari penyakit ain, dengan membaca dua surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dan beliau meninggalkan lafaz-lafaz doa yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya di sini, barakallahu fikum, di sini terdapat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan anjuran untuk kita selalu membacanya agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari kejelekan yang apa saja, kejelekan dari jin, kejelekan dari ainul insan, kejelekan dari as-sihir dan para pelakunya. Barakallahu fikum, dengan membaca dua surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis ke-1023. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Min al-Qur'ani suratun 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulku. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi riwayat Abi Dawud tashfa'. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, di dalam Al-Quran ada satu surat yang terdiri dari 30 ayat. Yang mana surat tersebut memberikan syafaat kepada seseorang sampai orang tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya wahiya, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Surat Al-Mulk. Naam, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Naam, dan surat Al-Mulk ini terdiri dari 30 ayat. Naam, 30 ayat. Kalau antum hitung dari ayat pertama sampai terakhir jumlahnya adalah 30. Sehingga oleh karena itu para ulama berdalilkan dengan hadis ini bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari ayat dari surat-surat tersebut. Nah, kalau kita melihat mushaf, setiap surat selalu diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari setiap surat. Nah, ayat pertama dari setiap surat. Barakallahu fikum. Maka hadis ini terdapat dalil secara sharih bahwasanya al-basmalah tersebut bukan bagian dari ayat dari surat-surat tersebut. Bahkan dijelaskan di sini bahwasanya surat Tabarak, surat Al-Mulk jumlahnya adalah 30 ayat. Kalau kita hitung dari Tabarak al-Ladhi sampai ayat terakhir jumlahnya adalah 30. Sehingga oleh karena itu Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk bagian dari surat Al-Mulk. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Naam. Al-Quran yang kita baca, naam, barakallahu fikum, yang mana kita dianjurkan untuk mempelajari cara membacanya, membacanya dengan bacaan yang benar, memahami maknanya dan mengamalkannya. Di antara surat atau di antara surat di dalam Al-Quran adalah surat Al-Mulk, surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan surat ini yang terdiri dari 30 ayat, barakallahu fikum, apabila seseorang membacanya, mentadaburi ayatnya, maka dia akan mendapatkan syafaat. Yakni surat ini akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang membaca surat Al-Mulk, mentadaburi ayat-ayatnya, beramal dengan surat tersebut, nah, maka surat Al-Mulk ini akan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada orang tersebut sampai dia mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan di antara keutamaan dari surat Al-Mulk adalah naam, man qara'a tabarakalladzi biyadil mulku kullalailatin mana'ahu Allahu min biha min adzabil qabri. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencegahnya dari azabul qabr, dari azab kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Dan dahulu pada zaman Rasulullah kami menamainya dengan al-mani'ah. Apa arti al-mani'ah? Pencegah. Pencegah dari azab al-qabr. Wa innaha fi kitabillahi suratun man qara'a biha kullalailatin faqad aktsara wa ataba. Dan sesungguhnya pada kitabullah ada sebuah surat, barang siapa yang membacanya pada setiap malam maka sungguh dia telah melakukan sesuatu yang banyak dan melakukan perbuatan yang baik. Naam. Ini keutamaan dari surat Al-Mulk. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wan Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Mas'ud Al-Badri. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu," muttafaqun alaihi. Barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surat Al-Baqarah 6, surat ayat apa itu? Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, sampai akhir surat Al-Baqarah. Nah, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kafatahu, maka Allah Subhanahu, maka dua ayat tersebut akan mencukupinya, akan memberikan kecukupan kepadanya, perlindungan kepadanya, tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaihi. Kila, berkata Imam An-Nawawi, kila dikatakan, kafatahu al-makruh tilkal layla, al-makruha tilkal layla. Dia akan dilindungi dari kejelekan pada malam tersebut. Wakila kafatahu min qiyamil lail. 6. Dua ayat tersebut memberikan perlindungan kepadanya dari dia menegakkan al-lail dengan membaca Al-Quran. 6. Qiyamul lail, menegakkan malam. Barakallahu fikum. Baik dengan sholat atau dengan membaca Al-Quran. Menghidupkan malam. Baik dengan sholat atau dengan membaca Al-Quran. Naam. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Hadis ini tentang dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah merupakan hadis yang sahih, bahkan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita semua terhadap sebuah sunnah yang barakallahu fikum sudah banyak ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, sampai 6 fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, di sini ada anjuran bagi kita semua untuk membaca pada malam hari dua ayat ini, yang mana kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita membaca dua ayat ini. Dan ini merupakan sunnah yang sudah ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Hanya sedikit saja di antara mereka yang menjalankan sunnah ini, atau bahkan hanya sedikit yang tahu tentang sunnah yang mulia ini sehingga ditinggalkan. Maka antum-antum yang sudah mengetahuinya, maka dianjurkan untuk menjalankan sunnah ini, menghidupkannya, dan jangan sampai ditinggalkan. Di dalam dua surat atau di dalam dua ayat ini banyak sekali naam makna yang mulia yang terkandung di dalamnya. Di dalamnya terkandung al-iman, tentang arkanul iman. Naam, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, bagian dari rukun-rukun iman. Dan juga di dalam surat ini terdapat beberapa doa yang lengkap. Doa yang lengkap, barakallahu fikum, yang mengandung kebaikan dunia dan akhirat. Nah, yang mengandung kebaikan dunia dan akhirat. 6. Rabbana la tu'akhidna innasina. 6. Janganlah engkau membebani kami apabila kami lupa atau kami salah, lalai. Barakallahu fikum. Dan seterusnya, doa-doa, lafad-lafad doa yang mengandung kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, mencakup kebaikan dunia dan akhirat. 6. Para ulama menyebutkan makna tentang lafadz kafatahu, lafadz yang terakhir kafatahu. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan min qiyamil lail, dari dia menegakkan malam tersebut. Nah, ada yang mengatakan juga kafatahu minasyaiton, dia akan dilindungi dari syaiton. Kafatahu minal afati wassu, dia akan dilindungi dari ketergelinciran dan kejelekan. Kafatahu an qiyami tilkal laila bil Qur'an, dia akan dilindungi dari na'am barakallahu fikum, ketika dia menegakkan malam tersebut, menghidupkan malam tersebut dengan membaca Al-Qur'an. Wa kullu hadhil ma'ani, dan semua makna ini barakallahu fikum dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar dan juga Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, barakallahu fikum, maknanya muhtamilah, bisa dihubungkan dengan hadis ini. Makna-makna tersebut bisa dihubungkan dengan hadis ini. Nah, yakni tidak ada tarjih dan bisa dipakai semua makna tersebut. Nah, bisa dipakai semua makna tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita